Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwana fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita masih pada poin yang sebelumnya yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah. Dari sekian su'arif anil haq, yaitu taqa'us ahlil haqqi. Tersisa sedikit dari pembahasan yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Setelah beliau menukilkan ucapan dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, maka ada beliau selanjutnya, wa kaifa yarkanu sahibul haqqi ila al-khumuli wal kasali. Bagaimana mungkin, kata beliau, orang yang berjalan di atas al-haq, pemilik kebenaran, dia lebih condong kepada al-khumul, itu sikap kelemahan, dan juga bermalas-malasan, tidak mau untuk menyebarkan al-haq, tidak mau untuk mengingkari kemungkaran, dan juga seterusnya. Wa huwa yushahidu ahlal batili ala ikhtilafi dalalatihim qad ijtama'u ala jami'in wahidin wa huwa harbul haqqi wa sunnati. Padahal dirinya menyaksikan ahlul batil dengan berbagai macam kesesatan-kesesatan mereka. Mereka telah bersatu dalam satu perkara yang sama, yaitu memerangi al-haq dan juga memerangi as-sunnah. Artinya bagaimana mungkin seorang yang berjalan di atas al-haq, yang memegangi al-haq, dia lebih condong, dia lebih memilih untuk lemah dan juga bermalas-malasan di dalam menyebarkan al-haq dan mengingkari kemungkaran. Padahal kenyataannya adalah seperti yang dia saksikan. Ahlul batil dengan berbagai macam kesesatan-kesesatan yang ada pada mereka. Syiahnya, khawarijnya, dan juga ahlul bid'ah yang lainnya. Mereka sepakat semuanya. Meskipun kesesatan-kesesatan mereka berbeda, mereka sepakat untuk memerangi al-haq dan juga memerangi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak sepantasnya bagi seorang yang memiliki al-haq, orang yang berjalan di atas al-haq, memegangi al-haq, untuk dia bermalas-malasan, memiliki sikap lemah di dalam menebarkan al-haq, mengingkari kemungkaran, dan juga seterusnya. Qala al-allamu Muhammad al-Bashir al-Ibrahimi, berkata al-allama Muhammad ibn Bashir al-Ibrahimi, wajibul alimi ad-dini ayan sata ilal hidayati kullama nasata ad-dalalu. Kewajiban bagi seorang alim yang dia benar-benar berpegang dengan agamanya, yang dia beramal mengamalkan agamanya, untuk dia yansat ilal hidayati, untuk semangat di dalam memberikan hidayah kepada manusia, berdakwah, menyebarkan al-haq kepada mereka, memberikan bimbingan-bimbingan kepada manusia. Kullama nasata ad-dalalu, setiap kali kesesatan itu juga semangat tersebar, merebak kesesatan, maka dia juga harus semangat di dalam memberikan hidayah, bimbingan-bimbingan kepada manusia. Karena kesesatan saja ini luar biasa. Wa ayyusari'a ila nusratil haqqi kullama ra'al batila yusari'uhu. Dan dia harus bersegera untuk menolong al-haq ketika dirinya melihat kebatilan itu. Yusari'uhu, berusaha untuk merongrongnya. Ketika melihat kebatilan yang merajalela, yang berusaha untuk menumbangkan, mengalahkan al-haq, maka dia harus bersegera untuk menolong al-haq tersebut. Semangat bangkit untuk menebarkan al-haq, mendakwahkan al-haq kepada manusia. Wa ayyuharibal bid'ata wasyarra wal fasada qabla an tamadda maddaha. Dan hendaknya dia memerangi kebid'ahan, kejelekan dan juga kerusakan sebelum semuanya itu tersebar. Sebelum semuanya tersebar merajalela di tengah-tengah kaum muslimin. Sehingga kalau sudah tersebar akan susah untuk diingkari. Manusia akan lupa terhadap ajaran-ajaran yang hak, ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tablugha ashuddaha, dan sebelum kerusakan, kebid'ahan dan juga yang lainnya, tablugh ashuddaha, mencapai kekuasaannya. Wa qabla ay yata'awwadaha an-nasu, dan sebelum manusia itu terbiasa dengan perkara-perkara tadi, terbiasa dengan kebid'ahan, terbiasa dengan kejelekan, terbiasa dengan kerusakan-kerusakan, maka hendaknya seorang yang alim, dia harus yusari', memiliki musara'ah, bersegera untuk menolong al-haq. Fatarsakhu juduruha fin nufusi wa ya'sur iktila'uha. Sehingga kalau manusia itu sudah terbiasa dengan kebid'ahan, sudah terbiasa dengan kerusakan dan juga yang lainnya, maka fatarsakh juduruha, akar-akarnya ini pun akan semakin kuat. Menancap di tengah-tengah kaum muslimin, menancap di tengah-tengah mereka. Wa ya'sur iktila'uha, dan akan susah untuk dicabut, kata beliau. Sehingga kewajiban bagi seorang alim yang berpegang teguh dengan agamanya untuk semangat di dalam memberikan hidayah kepada manusia. Jangan dia condong untuk malas, condong untuk lemah, tidak mau berdakwah ilallahi subhanahu wa ta'ala, padahal berbagai macam kerusakan, kebinahan dan juga yang lainnya ini benar-benar merajalela. Wa wajibuhu ayan ghamisa fi sufufi mujahidan, kata beliau rahimahullah. Dan wajib pula bagi seorang alim ayan ghamisa fi sufufi mujahidan, untuk dia yan ghamis, yaitu dia ikut terjun langsung fi sufuf, itu di barisan-barisan orang-orang yang berdakwah, sebagai mujahidan, sebagai orang yang berjihad dengan ilmu, menjelaskan al-haq, membantah kebatilan, membantah berbagai macam kesesatan, kejelekan, dan menebarkan Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai seorang mujahid. Maka seorang alim, dia harus terjun semacam ini, sebagai seorang mujahid. Wa la yakunu ma'al khawalifi wal qa'adati, dan jangan sampai dia bersama orang-orang yang khawalif, orang-orang yang tertinggal di belakang, dan juga al-qa'adah, itu yang duduk-duduk tidak mau untuk berdakwah ilallah, menyebarkan al-haq, membantah kebatilan dan juga seterusnya. Wa yaf'ala ma yaf'aluhu al-atibba'u an-nasihun. Dan hendaknya dia melakukan apa yang telah dilakukan oleh al-atibba' an-nasihun. Para dokter-dokter, para tabib-tabib yang nasihun. Yaitu kata beliau, min ghisyani mawatinil maradi liinqadin nasi minhu. Yang dilakukan oleh para al-atibba' an-nasihun, mereka mendatangi mawatin al-marad, mendatangi tempat-tempat al-marad, tempat-tempat orang sakit, tempat-tempat penyakit, liinqadin nasi minhu, dalam rangka untuk menyelamatkan manusia. Mereka rela untuk terjun langsung ke tempat-tempat yang semacam ini, menolong orang-orang yang terkena penyakit, supaya mereka selamat dari penyakit tersebut. Maka ini yang hendaknya dilakukan oleh orang yang berilmu, kata beliau. Karena manusia sedang dilanda berbagai macam penyakit. Penyakit kebid'ahan, penyakit kejelekan, kemaksiatan, dan juga berbagai macam kejelekan yang lainnya. Maka seorang alim yang ad-dini, dia harus terjun langsung sebagai seorang mujahid, melakukan apa seperti yang dilakukan oleh al-atibba' an-nasihun. Wa yakhsha majami' as-sururi. Dan hendaknya dia mendatangi majami' as-surur, yaitu tempat-tempat kejelekan tersebut, la liyarkabaha ma'ar raqibin bal yufarriqa ijtima'ahum 'alaiha. Dia mendatangi kejelekan-kejelekan tersebut, tempat-tempat kejelekan, sumber-sumber penyakit tadi, la liyarkabaha, bukan dalam rangka untuk yarkabaha, melakukannya supaya dirinya terkena juga, bukan. Bal yufarriqa ijtima'ahum 'alaiha, akan tetapi untuk memporak-porandakan persatuan mereka, persekongkolan mereka untuk memerangi al-haq. Maka dia harus turun seorang mujahid, seorang ahlul ilm. Dia harus turun sebagaimana al-atibba, mereka turun ke tempat-tempat yang disebutkan tadi. Dia mendatangi masyarakat di mana mereka terkena berbagai macam kebid'ahan-kebid'ahan, kejelekan-kejelekan, dalam rangka untuk menyelamatkan mereka. Dalam rangka untuk memecah belah persatuan mereka, diperkenalkan kepada mereka al-haq, ikut mewarnai mereka supaya mereka kenal terhadap Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang benar tentunya. Ini kata beliau rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata al-muallif rahimahullah, wa dhakara al-allamah al-ibrahimi aydan sifat salafil ummah min as-sahabati wa man ittaba'ahum bi ihsan. Dan beliau rahimahullah, Al-Alamah Al-Ibrahimi rahimahullah, beliau juga menyebutkan sifat dari salafil ummah min as-sahabah, yaitu sifat atau ciri-ciri dari salafil ummah, pendahulu umat Islam ini dari generasinya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. وَمَنْ اتَّبَعَهُمْ بِإِحْسَانٍ, dan juga yang mengikuti mereka dengan baik. Para tabi'in, para atba'u tabi'in, yang mereka berusaha untuk meniti jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Boleh menyebutkan sifat-sifat mereka, para salaful ummah ini. فَقَالَ, maka beliau pun menyatakan, وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ yara annahu mustahfidun ala kitabillah. Dan adalah masing-masing mereka, masing-masing dari pendahulu umat Islam ini, minas sahabah, wa man ittaba'ahum bi ihsan, masing-masing dari mereka, yara annahu mustahfidun ala kitabillah, mereka memandang bahwasanya dirinya adalah mustahfid, orang yang berusaha menjaga kitabullah, itu kitabnya Allah subhanahu wa ta'ala, menjaga Al-Quran. Wa mu'tamanun ala sunnati rasulih fil amali biha kama hiya. Dan juga merasa dirinya adalah orang yang mu'taman, yang mendapatkan amanah atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mengamalkan sunnah tersebut sebagaimana mestinya. ini pendahulu umat Islam ini. Mereka merasa bahwasanya mereka adalah mustahfid, orang yang menjaga kitabullah, yang diamanai untuk mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mestinya, sebagaimana yang diajarkan dan diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa harisun lahuma ayyuharrifaha ayyuharrifahuma al-ghalun. Dan mereka juga memandang dirinya adalah haris, yaitu sebagai penjaga yang menjaga keduanya, menjaga Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dipalingkan oleh al-ghalun, ditahrif oleh orang-orang yang ghalun, yang melampaui batas, yang ekstrim di dalam memahami Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat, para tabi'in dan juga para atba'u tabi'in, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mereka berusaha menjaga Al-Quran dan juga menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari upaya mentahrif keduanya yang dilakukan oleh al-ghalun. Aw yuzigha bihima an haqiqatihima al-mubtilun. Ataukah mereka berusaha untuk menjaga dari di yuzighu, yaitu disimpangkan, disesatkan dari hakikatnya oleh orang-orang al-mubtilun. Mereka menjaga Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari usaha-usaha yang dilakukan oleh ahlul batil. Mereka berusaha untuk memalingkan makna-maknanya dari hakikatnya. Aw ya'batha bihima al-mubtadi'atu. Ataukah mereka berusaha untuk menjaga keduanya dari usahanya ahlul bid'ah untuk menyia-nyiakan Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berusaha untuk menjaga seketat mungkin. Dijaga dari gerakannya ahlul tahrif. Dijaga dari gerakannya ahlul batil. Dijaga dari gerakannya ahlul bid'ah. Supaya Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bisa diamalkan oleh kaum muslimin sebagaimana mestinya. Dipahami oleh kaum muslimin sebagaimana mestinya. Tidak masuk kepada Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahrifnya ahlul ghalun, dan juga penyesatan dari al-mubtilun, dan juga yang lainnya. Fakullu wahidin minhum hadzara ayyu'tal islam min kibalihi. Maka masing-masing dari salaful ummah tersebut, mereka mengingatkan untuk Islam itu yu'ta didatangi dari dirinya. Fahuwa lidhalika yakidud damir. Maka dia terhadap hal tersebut, yakidud damir, benar-benar terjaga, kata beliau. Muta'ajjidus syu'ur. Dan perasaannya ini muta'ajjid, menyala. Madbutul anfasi. Dan ucapan-ucapannya juga, ucapan-ucapannya madbut, bisa ditelaah, bisa dipegang ucapannya. Daqiqul wazni, dan timbangannya, pertimbangannya ini sangat dalam. Murhiful his, dan mereka itu, kata beliau, murhiful his, sangat sensitif ketika menjaga Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dari berbagai macam sisi, ini ada usaha-usaha untuk menyimpangkan Al-Quran, untuk menyesatkan Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mestinya. Dari usahanya ahlul ghalin. Demikian pula al-mubtilun, seperti yang disebutkan oleh beliau di atas. Mutatabbi'un lima ya'tin nas wa ma yadarun min qawlin wa amalin. Dan mereka juga mutatabbi', mencari-cari apa-apa yang didatangi, yaitu yang diamalkan oleh manusia, dan apa yang ditinggalkan oleh manusia, min kaulin wa amalin, baik berupa ucapan ataukah amalan. Mereka berusaha untuk mentetabuknya, mana ucapan dan juga amalan yang dikerjakan oleh manusia dan ditinggalkan oleh manusia, sehingga mereka akan menyampaikan kepada mereka Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara utuh. Ini yang harusnya kalian kerjakan, ini yang harusnya kalian tinggalkan. Sari'ul istijabati lil haqqi idza da'a da'ihi. Dan masing-masing dari mereka itu sangat cepat untuk menjawab ataukah memenuhi panggilan al-haq idza da'a da'ihi, jika penyerunya itu memanggil. Ketika dipanggil oleh penyeru al-haq, mereka bersegera untuk memenuhi panggilan tersebut. Ini mereka, para salaful ummah. Wa ila najdatihi, dan juga mereka bersegera untuk menolong al-haq ketika memang al-haq itu butuh bantuan. Ketika penyerunya menyeru untuk menolong al-haq, maka mereka salaful ummah akan bangkit untuk menolong al-haq. Idza ri'a surra bihi aw taraka bisir hamahu. Dan jika al-haq tersebut ditakut-takuti, maka mereka pun akan menjaganya. Ini salaful ummah. Minas sahabah, dari kalangan para sahabat dan juga para tabi'in wa atba'u tabi'in, dan juga generasi mereka yang berusaha untuk meniti jalan orang-orang sebelum mereka dengan baik. Ini kata beliau rahimahullahu ta'ala. Artinya dari gambaran yang disebutkan oleh beliau rahimahullah menunjukkan kepada kita bahwasanya mereka semangat di dalam menjaga Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di dalam usaha menyebarkan Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendakwahkan kepada manusia, mereka sangat benar-benar semangat di dalam mendakwahkan Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebutkan oleh beliau, oleh Al-Alamah Al-Ibrahimi rahimahullah, sifat dari mereka. Supaya sifat-sifat yang ada pada mereka ini diteladani oleh orang-orang yang datang setelah mereka. Wa kanu ya'khuduna anfusahum bil faz'i li harbil batili li awwali ma tanjamu najimatuhu. Kata beliau, mereka para salaful ummah, ya'khuduna anfusahum, mereka langsung ya'khuduna anfusahum, yaitu memegangi diri mereka sendiri, artinya mereka bangkit bil faz'i, dengan segera, li harbil batili li awwali ma tanjamu najimatuhu, untuk memerangi kebatilan. Pertama kali muncul kebatilan tersebut, mereka langsung sadar, mereka langsung sensitif. Ketika ada suatu kebatilan itu muncul, mereka langsung bangkit untuk memeranginya. Fala yahda'u lahum khatirun hatta yuwassi'uhu ibtalan wa mahwan. Maka mereka la yahda lahum khatirun, itu pikiran mereka itu tidak tenang sampai mereka ahlul batil memperluas kebatilan mereka dan juga menghapus kebenaran, berusaha untuk memadamkan kebenaran. Mereka langsung bangkit. Pertama kali muncul kebatilan, langsung dibantah oleh mereka. Langsung dipatahkan hujah-hujahnya dengan Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa la yaskutuna alaihi hatta yastasriya syarruhu. Dan mereka tidak diam terhadap perkara yang demikian, itu kebatilan yang muncul. Hatta yastasriya syarruhu, hingga besar kejelekannya. Tidak. Tidak ditunggu besar terlebih dahulu, baru dibantah. Tidak. Dan pertama kali muncul, langsung dibantah oleh mereka. Sehingga mereka la yaskutun, mereka tidak diam. Wa yastafhil amruhu fatastaghlidu juduruhu. Dan mereka tidak diam, hingga kejelekan tersebut ini besar. Wa yastafhil, dan menjadi gawat perkaranya. Fatastaghlidu juduruhu, sehingga akar-akarnya ini semakin kuat menancap di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka tidak diam. Wa yatabawwa'u min nufusil 'amati makanan mutma'innan. Dan mereka tidak diam sampai kebatilan itu menempati min nufusil 'amah, itu pada jiwa-jiwa keumuman manusia, menempati tempat yang mutma'innan, tempat yang tenang, tidak ada yang membantah, tidak. Maka mereka para salaful ummah tidak sampai membiarkan kebatilan mengambil posisi yang semacam ini. Langsung dibantah. Mereka tersentak ketika muncul kebatilan dan mereka langsung membantahnya. Ini sifat salaful ummah yang disebutkan oleh beliau. Sehingga dari penjelasan beliau, Al-Alamah Al-Basir Al-Ibrahimi rahimahullah menunjukkan kepada kita seperti yang dikatakan oleh Al-Mu'allif rahimahullah. Setelah beliau menukilkan ucapan As-Sa'di rahimahullah, maka tidak sepantasnya bagi ahlul haq, sahibul haq, untuk condong kepada al-khumul wal-kasal. Untuk memiliki sikap lemah dan juga bermalas-malasan di dalam menyebarkan al-haq, membantah kebatilan, padahal dirinya melihat ahlul batil dengan berbagai macam kebatilannya ini bersatu untuk menghancurkan al-haq dan menghancurkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini poin yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Kemudian kita masuk pada poin yang berikutnya, yaitu kata beliau rahimahullah yang ke-32, uslubul mukhatabati bil haq. Di antara sawarif anil haq yang bisa memalingkan seorang hamba dari kebenaran adalah uslubul mukhatabah. Metode di dalam mukhatabah itu berbicara, menyampaikan al-haq itu sendiri. Uslub itu metode yang digunakan oleh seseorang di dalam menyampaikan al-haq terkadang menjadi sebab seorang hamba itu terpalingkan dari kebenaran. Maka dikatakan oleh al-muallif rahimahullah, la syakka anna Allah amara mukhatabatil mad'uwi billati hiya ahsan. Tidak diragukan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan untuk mukhatabatil mad'u billati hiya ahsan. Untuk berbicara, untuk menyampaikan kepada al-mad'u, itu orang yang didakwahi. Allah telah memerintahkan ketika mendakwahkan kepada orang-orang yang didakwai, billati hiya ahsan, dengan mukhatabah yang baik, kata beliau. Dengan penyampaian yang baik. Faqala subhanah, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa la tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa la tujadilu ahlal kitabi. Maka janganlah kalian menjidal ahlul kitab. Itu ahlul kitab al-Yahud wa Nasara. Padahal mereka adalah ahlul kitab al-Yahud wa Nasara. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, jangan kalian melakukan mujadalah, yaitu mendebat mereka ahlul kitab al-Yahud wa Nasara, illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik. Cara yang terbaik, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal mereka adalah ahlul kitab. Orang-orang yang dikenal permusuhannya terhadap al-haq, memusuhi agama Islam. Namun Allah subhanahu wa ta'ala masih memerintahkan kaum muslimin dengan perintah yang baik. Wala tujadilu ahlal kitabi. Janganlah kalian mendebat ahlul kitab kecuali dengan cara yang terbaik. Ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya mukhatabah, yaitu penyampaian al-haq kepada al-mad'u, diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara yang baik. Meskipun ditempuh cara mujadalah. Maka mujadalahnya ini pun dengan mujadalah yang baik. Debatnya debat yang baik. Bukan main kusir dan juga yang lainnya. Bukan. Wa hasan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala isti'mal ar-rifqi fi kulli syai'. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menghasung untuk menggunakan ar-rifq, yaitu menggunakan kelemah lembutan, fi kulli syai, pada segala sesuatu. Nabi alaihi salatu wasalam menghasung umatnya untuk menggunakan sikap ar-rifq, yaitu lemah lembut, fi kulli syai, pada segala urusan. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ar-rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah. Sesungguhnya ar-rifqa, kelemah lembutan, tidaklah ada pada sesuatu kecuali kelemah lembutan tersebut itu pasti, kata Nabi, zanahu, akan menghiasinya, akan menjadikan indah perkara tersebut. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan itu pasti akan menghiasinya, akan menjadikan indah sesuatu tersebut. Sehingga dikatakan al-muallif rahimahullah, wa yadkhulu fi dhalika dukhulan awwaliyan ad-da'watu ila al-haqqi wa hidayatun nasi ilaihi. Dan masuk pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, Yang dikatakan bahwasanya kelemah lembutan itu tidaklah ada pada sesuatu melainkan mesti akan menghiasinya. Masuk pertama kali dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ad-da'watu ilal haq, yaitu mendakwahkan al-haq, mengajak manusia untuk mengikuti al-haq. Wa hidayatun nasi ilaih, dan memberikan hidayah, bimbingan kepada manusia kepada al-haq. Ini yang pertama kali masuk. Meskipun yang lainnya juga masuk, namun yang pertama kali masuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ad-da'watu ilal haq. Artinya yang namanya berdakwah itu harus menggunakan ar-rifq, yaitu kelemah lembutan. Karena yang namanya lemah lembut ketika ada dalam dakwah itu akan menghiasi dakwah tersebut, akan menjadikan dakwah tersebut menjadi indah. Demikian pula ketika membimbing manusia, mengajak mereka untuk mengikuti al-haq, ketika dilakukan dengan lemah lembut, maka ini akan menjadi indah. Bukan dilakukan dengan kasar dan juga seterusnya. وَالنَّاسُ لَا بُدَّ مِنْ تَأَلُّفِهِمْ وَالْأَخْذِ بِأَيْدِيهِمْ إِلَى الْحَقِّ بِلُطْفٍ وَإِذْهَارِ النُّسْحِ لَهُمْ وَالشَّفَقَةِ. Dan yang namanya manusia, kata beliau, itu mesti harus min ta'allufihim, itu harus diperlakukan dengan lemah lembut. Wal akhdi bi aydihim, dan dipegang tangan-tangan mereka, ilal haqqi, untuk diajak mengikuti al-haq, bilutfin, dengan lemah lembut. Ini manusia, kata beliau. Yang namanya manusia, itu labudda min ta'allufihim, itu mesti harus ada yang namanya ta'alluf kepada mereka, yaitu bersikap lemah lembut kepada mereka, dan mengambil tangan-tangan mereka, dipegang tangan-tangan mereka, diajak kepada al-haq, itu pun bilutfin, dengan cara lemah lembut. Diajak mereka untuk mengikuti al-haq dengan cara lemah lembut. Wa idhari nushi lahum wasyafaqati, dan juga dengan menampakkan an-nush, menampakkan kepada mereka sikap memberikan nasihat, yaitu betul-betul tulus memberikan nasihat, mengajak mereka untuk mengikuti al-haq, agar mereka meninggalkan kesesatan, kebatilan, dan juga yang lainnya. Dan juga menampakkan asyafaqah, yaitu rasa kasih sayang kepada mereka. Ini manusia, kata beliau. Yang namanya manusia mesti harus ada sikap semacam ini ketika diajak mereka untuk mengikuti al-haq. Diperlakukan mereka dengan lemah lembut, ditampakkan kepada mereka sikap an-nush dan juga asyafaqah. Kama fa'ala anbiya'ullah alaihim assalam fi da'watihim. Sebagaimana hal itu dilakukan oleh para anbiya'ullah, para nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala, fi da'watihim, di dalam dakwah-dakwah mereka. Maka para nabi ketika berdakwah, para nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika berdakwah mengajak kaumnya, kita baca sendiri berita-berita mereka ataukah kisah-kisah mereka. Sungguh bahasa yang dilakukan oleh mereka, bahasa yang diucapkan oleh mereka ketika mengajak kaumnya untuk kembali kepada al-haq, untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, itu semuanya adalah bahasa-bahasa yang lemah lembut. Seperti yang disebut oleh beliau, menunjukkan kelemah lembutan kepada manusia. Dan mereka digandeng, diajak untuk mengikuti al-haq dengan cara lemah lembut. Ditampakkan kepada mereka, betul-betul ingin menasihati mereka. Dan ditampakkan kepada mereka, asyafaqah, itu rasa sayang, rasa kasih sayang kepada mereka. Itu yang dilakukan oleh para nabi. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang rahmah, Allah subhanahu wa ta'ala mensifati beliau bil mu'minina raufur rahim, yaitu mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kaum mukminin itu raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang Rasul. Dari kalian sendiri, dari jenis kalian sendiri. Yang azizun alaihi ma'anittum. Yang beliau merasa berat apa yang dirasakan berat oleh kalian. Ini juga menunjukkan syafaqah, rasa kasih sayang yang dimiliki oleh Nabi SAW. Beliau tidak ingin memberatkan umatnya dengan beban-beban yang memberatkan mereka. dengan syariat-syariat yang membebankan mereka. Sehingga disifati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi yang diutus kepada manusia yang memiliki sifat azizun alaihi ma'anittum, yang beliau merasa berat terhadap apa yang dirasakan berat oleh kalian. Harisun alaikum, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasul tersebut yang diutus kepada kalian, itu harisun alaikum, itu harisun ala hidayatikum. Beliau sangat semangat untuk memberikan hidayah, petunjuk kepada kalian. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semangat. Seperti yang disebutkan di sini oleh beliau rahimahullah, beliau benar-benar menampakkan an-nusr dan juga as-syafaqah kepada umatnya, kepada manusia yang didakwahi oleh beliau. Dan bil mu'minina raufur rahim, dan beliau sangat kasih sayang, sangat sayang terhadap orang-orang yang beriman, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga tentunya para nabi yang lainnya. Kalau kita membaca kisah-kisah mereka, tentu kita akan mendapatkan apa yang disebutkan oleh beliau. Bahwasanya dakwah para anbiya itu dihiasi dengan perkara-perkara yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu ta'ala. Kulluhum kana yata'allafu qawmahu. Maka mereka seluruh para anbiya yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kana yata'allafu qawmahu. Mereka itu, kata beliau, yata'allafu qawmahu, yaitu memperlakukan lemah lembut kaumnya. Yata'allaf, memiliki sikap lemah lembut terhadap kaumnya. Wa yudhiru syafaqatahu, dan juga menampakkan syafaqahnya, rasa kasih sayang nabi tersebut kepada umatnya. Ditampakkan betul-betul ingin menasihati, ingin menyelamatkan manusia dari berbagai macam kegelapan, kegelapan kesyirikan, kegelapan kebid'ahan, kenifakan, kekufuran, dan juga yang lainnya. Ini betul-betul ditampakkan oleh para nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hirsahu ala hidayatihim, dan menampakkan hirs, itu semangatnya untuk memberikan hidayah kepada kaumnya. Seperti yang disebutkan tadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau benar-benar semangat untuk memberikan hidayah, sampai Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat-sifat beliau. Wa nushahum, dan juga menampakkan nushahum, yaitu ingin memberikan nasihat kepada mereka, betul-betul tulus di dalam menyampaikan al-haq, mengingatkan kebatilan, betul-betul tulus untuk menyelamatkan mereka semuanya. Wa yukhatibunahum khitaban layyina, dan mereka mengajak bicara, yaitu menyampaikan apa yang disampaikan kepada mereka, khitaban layyinan, dengan mukhatabah, dengan ucapan-ucapan yang layyinan, dengan ucapan-ucapan yang penuh dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, dan juga seterusnya. Ini para nabi. Karena seperti tadi, yang namanya manusia itu mesti harus adanya ta'allufihim, yaitu harus diambil ataukah diperlakukan mereka dengan lemah lembut, seperti yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata beliau selanjutnya, وَذَلِكَ لِأَنَّ مَنْ أَلِفَ الشَّيْئَ وَأَتَقَدَهُ لِسَنَوَاتٍ فَإِنَّ خُرُوجَهُ عَنْهُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِمَشَقَّةٍ. Yang demikian itu kata beliau, لِأَنَّ مَنْ أَلِفَ الشَّيْئَ, karena orang yang sudah terbiasa dengan sesuatu, وَأَتَقَدَهُ لِسَنَوَاتٍ, dan dia meyakininya, لِسَنَوَاتٍ, yaitu bertahun-tahun dia sudah meyakininya dan sudah rutin dengan perkara tersebut, sudah terbiasa dengan perkara tersebut, maka kata beliau, fa inna khurujahu anhu la yakunu illa bimasyaqqatin, maka keluar dari sesuatu tadi, sesuatu yang dia sudah terbiasa, sesuatu yang sudah diyakininya bertahun-tahun, maka keluar dari perkara tersebut kata beliau, la yakunu illa bimasyaqqatin, tidak mungkin terjadi kecuali dengan masyaqqah, dengan berat. Kalau kita sudah terbiasa dengan sesuatu dan meyakininya bertahun-tahun, ketika ingin meninggalkannya, itu sungguh sangat berat. Seperti yang dikatakan oleh beliau. Demikian pula manusia, ketika mereka terbiasa dengan berbagai macam kebid'ahan, terbiasa dengan berbagai macam kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan, dan juga yang lainnya, dan itu sudah bertahun-tahun diyakini oleh mereka, diamalkan oleh mereka, maka tentunya untuk keluar dari sesuatu yang mereka yakini dan itu menjadi kebiasaannya, itu sangat susah. Sehingga dari sini kata beliau rahimahullah, yang ingin disampaikan oleh beliau adalah di dalam mendakwahi orang-orang yang semacam ini, hendaknya dengan lemah lembut, jangan dengan kasar. Karena kata beliau, wal mukhasanatu fil qawli rubbama taziduhu israran ala batilihi. Dan yang namanya mukhasanah, itu sikap kasar, fil qaul, di dalam ucapan, mengingkari kebatilan, kemungkaran dan juga yang lainnya, namun dengan mukhasanah, ucapan yang kasar terhadap pelakunya, padahal pelakunya tadi sudah disebutkan, sudah bertahun-tahun melakukan hal tersebut, sudah terbiasa dengan hal tersebut, namun diingkari dengan pengingkaran yang keras. Pada beliau maka sikap kasar, keras di dalam ucapan, rubama taziduhu israran ala batilihi, ini terkadang bisa menambah orang tersebut israran ala batilihi, untuk terus menerus itu israr di atas kebatilannya. Dia mungkin sebenarnya kalau diperlakukan dengan cara lemah lembut mau untuk meninggalkannya, namun ketika diingkari dengan cara yang kasar, dengan cara yang mungkin dipandang ini adalah sesuatu yang keras, yang kasar, maka justru dia tetap memilih kebatilan yang dia rutini tersebut. Karena dianggap yang mengajak bicara kepada dirinya ini tidak memiliki adab, tidak memiliki akhlak di dalam menyampaikan kebenaran yang ingin disampaikannya. Sehingga ada beliau, wa rubbama ustudilla bihi ala al-inhirafi mukhatibihi wa da'iyatihi. Dan terkadang ustudilla bihi, dijadikan dalil hal tersebut, al-inhirafi mukhatibihi wa da'iyatihi, sikap kasarnya seorang pembawa kebenaran tadi ketika menyampaikannya kepada orang yang seperti tadi tipenya, justru terkadang hal itu dijadikan dalil alan hirafi mukhatibihi wa da'iyatihi. Hal itu justru dijadikan dalil atau alasan untuk mengatakan, untuk menunjukkan bahwasanya inhirafi mukhatibihi, orang yang mengajak bicara, yaitu yang menyampaikan kebenaran tersebut, dan juga da'i, orang yang menyampaikan al-haq tersebut, sebagai orang yang munharif, sebagai orang yang menyimpang. Karena akhlak yang dimilikinya, adab penyampaian yang dimilikinya, yaitu kasar. Wah, orang itu menyimpang, orang tersebut tidak benar. Dijadikan dalil alan hirafi mukhatifi, menyimpangnya orang yang menyampaikan kebenaran tersebut dan juga yang menyerunya. Liannahu rubbama i'taqada anna man kana munharifan fil adabi fa huwa fi ma yunazi'u fihi ashaddu inhirafan wa mailan an jadatil haqqi. Karena kata beliau, terkadang dia meyakini bahwasanya orang yang menyimpang dalam masalah adab, itu tidak beradab, orang yang sudah tidak beradab ketika menyampaikan kebenaran, menyampaikan al-haq, fa huwa fi ma yunazi'u fihi, padahal dirinya itu fi ma yunazi', dia orang yang tidak suka terhadap adab yang seperti itu, maka dia akan meyakini orang yang menyimpang dalam masalah adab semacam ini, meskipun dia menyampaikan al-haq, dia akan meyakini bahwasannya itu adalah asyaddu inhirafan, orang yang sangat menyimpang. Wa mailan an jadatil haqqi, dan tergelincir dari kebenaran. Itu orang yang tergelincir, itu menjauh dari kebenaran. Artinya, dijadikan oleh orang yang didakwai tersebut sebagai alasan. Ketika dirinya ditegur dengan cara yang kasar oleh orang yang menyampaikan kebenaran tersebut, justru dikatakan itu adalah orang yang menyimpang, orang yang tidak beradab. Ini lebih keras. Ini orang yang sangat menyimpang dari kebenaran. Dari sinilah al-muallif rahimahullah ingin menunjukkan kepada kita bahwasanya terkadang uslub yang digunakan oleh seseorang di dalam al-mukhatabah bil-haq, menyampaikan al-haq, uslub yang disampaikan oleh seseorang itu terkadang menjadi sebab menyimpangnya seseorang, terpalingkannya seseorang dari al-haq. Karena apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, wallahu ta'ala a'lam bisawab, Ini mungkin yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Adapun yang berikutnya, fa insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang mendatang. Bidnillahi subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahu bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.